الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada jamaah kajian Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, kepada seluruh pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas poin yang ke-79. Kita masih membahas poin yang ke-79. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Kita sudah bahas bahwasanya Islam ini mengajak kepada akhlak yang mulia, dan orang yang paling mulia dan akhlaknya paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Juga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa, adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya dari semua manusia. Kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa, adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga sahabat Anas mengatakan demikian. Dan sudah kita bahas bahwa yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak yang mulia dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak masukkan manusia ke neraka yaitu mulut, dengan sebab mulut dan kemaluan. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa tidak ada yang paling berat timbangannya pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia, dan Allah membenci kepada orang yang keji dan kotor mulutnya. Ma syai'un athqala fi mizan al-mu'min yaumil qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia, dan sungguhnya Allah membenci orang yang berbicara keji, berbicara kotor. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Dan keutamaan akhlak banyak sekali. Bahkan dia bisa mengalahkan derajatnya orang-orang yang puasa, derajatnya orang-orang yang bangun di tengah malam. Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-sha'imil qa'im. Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlaknya yang mulia akan mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibn Hibban dan Al-Hakim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan akhlak. Dan saya sudah jelaskan pada kajian sebelumnya, diantara akhlak salafus saleh, diantara akhlak salafus saleh saya sudah jelaskan beberapa poin. Saya akan lanjutkan sekarang ini. Yang pertama saya sebutkan tentang ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam beramal, dan ikhlas dalam semua ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan takut kepada riya, karena riya ini akan membatalkan amal yang dilakukan. Jadi seorang muslim berusaha bagaimana dia dalam beribadah kepada Allah ikhlas, ikhlas dalam dia ibadah kepada Allah, dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam bersedekah, sholat, puasa, zakat, haji, atau amal yang lainnya. Dan ini wajib untuk ikhlas, karena Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Dan tidaklah mereka diperintah mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allah juga berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahu din. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata karena agamanya. Tanpa keikhlasan, enggak ada manfaatnya seluruh amal kita. Makanya harus terus kita berusaha untuk ikhlas, karena hati ini selalu berbolak-balik. Sebagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alatu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat atas kemenangan lawan niatku. Karena bolak-balik. Jadi kita berusaha untuk ikhlas. Dan para ulama salaf berusaha bagaimana untuk ikhlas. Sampai dikatakan oleh Hisham Ad-Dustuwa'i. Kata Hisham Ad-Dustuwa'i rahimahullah, belum pernah aku mengatakan aku menuntut ilmu ini karena Allah, ikhlas karena Allah. Padahal dia sudah berusaha untuk ikhlas, tapi aku enggak mengatakan demikian. Kemudian Imam Az-Zahabi memberikan komentar dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala, wallahi wala ana. Demi Allah, demikian juga aku. Aku juga tidak mengatakan diriku ikhlas, tapi aku berusaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Kemudian yang kedua, jujur dalam segala hal dan menjauhkan sifat dusta. Ini juga kita sudah bahas bahwa jujur, berlaku benar, ini akhlak yang mulia. Dan dusta, bohong merupakan akhlak yang tercela. Dan Nabi SAW seumur hidupnya tidak pernah dusta. Beliau adalah orang yang jujur. Dan Nabi mengajarkan kepada para sahabat untuk jujur dan tidak boleh bohong selama-lamanya. Karena bohong termasuk perbuatan yang jelek dan membawa kepada kejelekan dan membawa ke neraka. Dan hadisnya sudah saya sampaikan tentang jujur. Kemudian juga yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak boleh khianat. Ini juga mencakup semuanya. Tentang amanah. Amanah itu berkaitan dengan agama ini sendiri, agama Islam. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian juga menyangkut diri kita, bahwa kita diberikan amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sebagai kepala rumah tangga, istri, anak merupakan amanah. Kalau kita juga diberikan amanah sebagai apa? Jabatan, kedudukan atau apa saja, itu juga amanah. Maka wajib kita laksanakan, jangan khianat. Karena khianat merupakan sifat dari orang-orang munafik. Kemudian yang keempat, ini sudah kita bahas, saya sekedar mengulangi sedikit. Kemudian menjunjung hak-hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita wajib betul-betul melaksanakan hak Allah. Hak Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak boleh mengingkari nama dan sifat Allah. Tidak boleh mentakwil nama dan sifat Allah. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh menanyakan bagaimana sifat Allah. Dan larangan yang paling besar itu syirik. Maka Allah sangat murka kepada orang-orang yang berbuat syirik. Allah tidak redho dan tidak akan redho kepada orang-orang yang berbuat syirik. Maka wajib kita penuhi hak Allah. Itu hak Allah ya al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya, yaitu mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Kemudian hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita wajib untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan oleh beliau. Kita wajib untuk menjauhkan larangan-larangan yang beliau larang. Dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi haknya Rasulullah SAW, yaitu kita wajib mentaati beliau secara mutlak. Dan kita wajib membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Kita wajib menjauhkan larangan-larangannya. Dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Termasuk juga haknya Rasulullah SAW, kita wajib untuk mengagungkan sunnah-sunnah Nabi, menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Kemudian juga termasuk hak Rasulullah SAW, yaitu kita wajib menghormati istri-istri beliau, karena ummahatul mu'minin adalah istri beliau di dunia dan juga istri beliau di akhirat nanti. Yang kita wajib untuk menghormatinya, enggak boleh mencela, enggak boleh memfitnah. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ajma'in. Nabi sudah ingatkan tentang wajibnya menghormati para sahabat, memuliakan para sahabat, enggak boleh mencela mereka. Hukumnya haram dan dosa besar. Dan Nabi sudah ingatkan kepada para sahabat dan kepada kita semuanya, kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la tasubbu ahadan min ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudadin wa nasifa. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Janganlah kalian mencaci seorang dari sahabatku. Sesungguhnya kalau seseorang itu infak sebesar gunung Uhud berupa emas, belum bisa mencapai derajat para sahabat. Belum bisa mencapai derajat infaknya sahabat yang mereka infak sepenuh dua telapak tangan berupa makanan. Atau separuhnya. Hadis ini sahih dan Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi enggak boleh orang mencaci maki para sahabat. Ini termasuk hak Rasulullah SAW. Karena beliau menyuruh untuk menghormati, memuliakan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Allah telah redha kepada Rasulullah SAW dan redha kepada para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Kemudian yang kelima, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan, sifat nifak. Dan banyak sifat nifak, ciri-ciri munafik banyak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, yang umum, yang antum sudah ketahui, yang antum sudah hafal dari hadis Nabi SAW. Nabi bersabda bahwa ayatul munafik, tanda munafik, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Kata Nabi, tanda-tanda munafik, tanda-tanda nifak itu apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila diberikan amanah khianat, apabila dia bertengkar mesti melewati batas. Ini sifat munafik. Di antara juga sifat munafik itu, dia selalu berbohong, dusta. Dia mengatakan dengan lisannya tapi hatinya tidak. Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, pada hakikatnya mereka tidak beriman. Dan ciri mereka, orang munafik, terutama munafik i'tiqadi, mereka melecehkan agama Islam, mencela, menghina Allah, menghina Rasulnya SAW, menghina para sahabatnya. Ini orang-orang munafik i'tiqadi atau i'tiqad. Kemudian ada ciri munafik juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkurullaha ila qalila. Di antara ciri munafik, apabila mereka salat, salatnya bermalas-malasan. Yang kedua, Allah sebutkan di situ dalam ayat itu, dalam surah An-Nisa, mereka riya. Di antara ciri munafik selalu riya dalam dia beramal. Yang ketiga, yaitu mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Mereka tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat nifak, sifat munafik. Dan dalam sifat nifak juga, bakhil, pelit. Orang-orang munafik itu orang-orang yang bakhil. dan mereka tolong menolong dalam berbuat kejelekan orang munafik itu. Dan masih banyak lagi puluhan dan sifat-sifat munafik yang disebutkan dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi yang sahih, dan juga penjelasan para sahabat dan juga para ulama. Maka kita harus menjauhkan sifat-sifat nifaq. Kemudian yang keenam, di antara akhlak salafus saleh, lembut hatinya, banyak mengingat mati dan akhirat, serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek, yaitu su'ul khatimah. Jadi di antara akhlak salafus saleh, lembut hatinya, dia banyak mengingat mati dan akhirat. Karena Nabi SAW memerintahkan aktsiru dzikra hadzi min ladzat al-maut. Hendaklah kalian banyak mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Jadi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Allah Taala, yang Allah akan bertanya tentang semua amal kita. Ini akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yaitu orang yang selalu ingat kepada mati dan selalu mempersiapkan diri untuk akhirat. Ini orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Dan dia takut kepada kehidupan, akhir kehidupan yang jelek. Jadi seorang mukmin, dia berusaha bagaimana minta kepada Allah agar dia tetap melakukan amal-amal saleh dan diberikan oleh Allah husnul khatimah. Karena kita gak tahu tentang akhir kehidupan kita, gak ada yang tahu. Dan amal itu tergantung dari akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Tapi kalau dia selalu melakukan ketaatan-ketaatan, insyaallah Allah akan akhirkan kehidupannya dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau dia terus berbuat dosa dan maksiat, ini dikhawatirkan justru dia su'ul khatimah. Makanya ulama salaf itu takut kalau disebutkan tentang dosa-dosanya. Makanya orang itu gak boleh berbangga dengan perbuatan masa lalu. Itu perhatikan itu. Pernah berbuat dosa yang dia lakukan dari maksiat itu, kemudian diceritakan lagi pada orang lain. Sudah dia berbuat maksiat, tutup sudah. Umpamanya dia pernah jadi pemusik atau penyanyi atau pelawak atau peminum khamar atau pernah berbuat zina, itu tutup semuanya. Jangan ceritakan kepada orang lain. Tutup. Dan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Kenapa? Ketika diingatkan lagi masa yang lalu dan dia berbuat lagi, khawatir itulah akhir kehidupan dia. Nah, para ulama salaf itu takut kalau disebutkan lagi cerita yang dulu tentang masa lalunya. Sudah tutup semuanya. Maka jangan berkumpul dengan teman-teman yang jelek yang pernah berbuat maksiat bersama kita. Jangan kumpul lagi. Maka jangan bikin perkumpulan para pendosa, jangan. Ya, sekarang ada kumpulan para pendosa, mantan penyanyi, mantan pemusik, ya boleh. Dia wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lupakan semuanya dan jangan sampai diingat oleh manusia. Karena apa? Karena akhir kehidupan itu merupakan warisan yang terdahulu. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambal dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, kata beliau, Al-Khawatimu Mirathu As-Sawabiq. Al-Khawatim Mirath As-Sawabiq. Artinya akhir kehidupan itu tergantung dari warisan apa yang terdahulu. Kalau terdahulunya memang dia ceritakan tentang apa-apa yang jelek yang dilakukan, khawatirnya akhir kehidupan yang jelek. Tapi kalau dia berbuat kebaikan dan terus dia berbuat kebaikan, insya Allah akhir kehidupannya baik. Makanya yang dulu itu dilupakan. Jangan kembali lagi berteman. Meskipun dia sudah taubat, sudah lupakan. Suruh taubat mereka semuanya kepada Allah. Jangan kemudian kumpul lagi. Nanti kumpul lagi, punya ide lagi yang baru untuk berbuat maksiat yang baru lagi. Waliyatubillah nasallallahu alaihi wasallam. Maka taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jangan kemudian dia berbangga dengan dosanya yang lalu. Justru dia takut kalau disebutkan dosa yang lalu. Karena itulah takut akhir kehidupannya. Itu dijelaskan oleh para ulama tentang masalah itu. Kemudian yang ketujuh, banyak berzikir kepada Allah Taala dan tidak berbicara yang sia-sia. Jadi diantara akhlak salaf itu selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dalam surah Al-Ahzab disuruh kita banyak berzikir kepada Allah. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan, disediakan oleh Allah ampunan dan surga. Makanya kita harus terus banyak berzikir kepada Allah di waktu pagi, petang, dan setiap waktu. Gunakan kesempatan-kesempatan untuk berzikir kepada Allah dan ingat kepada Allah dengan hati kita, ingat kepada Allah Taala. Lisan mengucapkan zikir, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wa akbar, la hawla, wa la quwata illa billah, dan yang lainnya. Hati ingat kepada Allah Taala. Kemudian juga anggota tubuh melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian tidak berbicara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Sebab orang muslim yang sebenarnya, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Baik berupa ucapan, perkataan, tulisan, ya, perbuatan, pekerjaan, permainan, atau apa saja yang tidak bermanfaat tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, meninggal kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang bermanfaat. Apakah bentuknya omongan, bentuknya tulisan, seperti orang banyak nulis ya di internet itu, yang enggak manfaat. Enggak manfaat sama sekali. Buat apa dia tulis? Atau berita orang dimasukkan, enggak ada manfaatnya. Dia berdosa. Enggak manfaat, berdosa lagi. Apalagi menuduh orang, memfitnah orang, atau yang lainnya. Begitu juga perbuatan, permainan, pekerjaan yang enggak bermanfaat tinggalkan semuanya. Jadi seorang yang beriman berusaha mengerjakan yang bermanfaat. Kemudian yang ke-8, tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. Dan ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat lah orang-orang yang tawadhu. Dan kata Nabi SAW, wa ma tawadha'un lillahi illa rafa'ahullah. Wa ma tawadha'un lillahi illa rafa'ahullah. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Dan tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Tawadhu itu rendah hati. Bukan rendah diri, bukan menghinakan diri, bukan. Tapi rendah hati. Dia tidak sombong, tidak angkuh, tidak bangga. Seorang muslim gak boleh bangga. Apakah bangga dengan ilmunya, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan hartanya, bangga dengan tubuhnya, bangga dengan rumahnya, bangga dengan kendaraannya, bangga dengan perhiasan, gak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Dia wajib untuk tawadhu, rendah hati, karena Allah Taala, bukan karena manusia. Tawadhu alillah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi seorang mukmin, seorang mukminah, dia harus tawadhu, dia rendah hati. Semakin banyak ilmunya, semakin tawadhu. Dan mestinya kalau dia seorang yang beriman kepada Allah, dia semakin banyak hartanya, semakin tawadhu dia. Dia tidak sombong. Tapi kebanyakan karena harta itu membawa manusia kepada kesombongan. Dan secara umum demikian. Karena harta itu fitnah. Kecuali kalau memang dipegang oleh orang-orang yang saleh. Makanya Nabi bersabda, ni'mal malu salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta itu adalah dipegang oleh orang yang saleh. Kalau harta itu dimiliki orang yang saleh, yang orang saleh ini kaya, bermanfaat hartanya. Untuk dia, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk kaum muslimin, untuk Islam, dan untuk jayanya agama Islam, bermanfaat dia. Ni'mal malu salih rajul salih, sebaik-baik harta yang baik untuk orang yang baik, kata Rasulullah. Tapi ketika harta itu dipegang oleh orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, yang terjadi kerusakan di muka bumi ini, kesombongan, keangkuhan, enggak ada tawaduk sama sekali. Begitu juga ilmu, ketika dia banyak ilmunya, tambah sombong dia, tambah jauh, tambah kurang ajar dia. Banyak yang seperti itu. Dia merasa sudah berilmu, dia menguasai ilmu, gak mau terima nasihat, gak mau diingatkan. Ini kesombongan. Dan gak ada yang harus kita sombongkan. Kita lahir dan diciptakan oleh Allah SWT dari air mani yang hina. Alam nakhluqkum min ma'in mahin, kata Allah. Bukankah kami menciptakan kamu dari air mani yang hina? Hina. Gak ada yang perlu dibanggakan bagi kita. Baik itu ilmu, harta, maupun yang lain. Semua dari Allah SWT. Dan semuanya milik Allah. Kemudian yang 9, banyak bertaubat kepada Allah. istighfar, mohon ampun kepada Allah, baik siang maupun malam. Jadi orang yang beriman, mempunyai akhlak yang baik, dia selalu bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam dalam sehari istighfar dan tobat kepada Allah berapa kali? 100 kali. Ya kata Nabi, ayuhan nas, tubu ilallah wa astaghfiru, fa inni atubu ilallah wa astaghfir liyaum mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, sungguhnya aku bertaubat dan minta ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Kalau Nabi 100 kali ya, kita mesti lebih dari itu, karena kita banyak dosa. Kita harus banyak bertaubat kepada Allah SWT, dan Allah penerima taubat. Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan ciri orang-orang yang beriman, mereka selalu minta ampun kepada Allah, istighfar di saat sahur menjelang subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka selalu istighfar minta ampun kepada Allah. Jadi taubat ini wajib dan segera. Dan taubat ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin merupakan awal perjalanan seorang hamba, pertengahan perjalanan seorang hamba, dan akhir kehidupan seorang hamba. Dia harus terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa serta senantiasa takut kepada Allah taala. Jadi bersungguh-sungguh dalam bertakwa sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya, takwa kepada Allah dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu dia taat kepada Allah, tidak berbuat maksiat kepada Allah, dan dia bersyukur kepada Allah, dan dia tidak kufur, dan dia selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah. Itu takwa kepada Allah dengan sebenar takwa. Artinya dia taat kepada Allah dan tidak berbuat maksiat, dia bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepada nikmatnya, kemudian dia selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah. Itu takwa dengan sebenar-benar takwa. Dan kita juga untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, berdoa kepada Allah, di samping bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya, berdoa. Di antara doa Nabi SAW yang antum sudah hafal, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri dan kecukupan. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Juga Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min al-ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Doa ini ada dalam buku Doa dan Wirid. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat bakhil, pelit, sifat penakut, dan umur pikun. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkanlah hatiku, ya Allah. Karena hanya Engkau lah yang dapat membersihkannya. Engkau lah penolongnya, Engkau lah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Nasa'i. Jadi kita bersungguh-sungguh dan juga berdoa kepada Allah. Kemudian yang ke-11, sibuk dengan aib sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain serta menutupi aib orang lain. Jadi sibuk dengan aib sendiri, sebab kita banyak kekurangan, kita ini banyak dosa, kita banyak maksiat, maka kita sibukkan diri kita dengan mengingat kekurangan-kekurangan kita. Kekurangan kita sangat banyak, dosa kita sangat banyak, aib kita pun sangat banyak. Maka yang kita urus diri kita, jangan sibukkan dengan aib orang lain. Justru aib orang lain kita berusaha untuk menutupinya. Dan ini masalah kehormatan. Kehormatan seorang mukmin itu haram, jangan kita robek, jangan kita buka, jangan kita beberkan aibnya seorang mukmin. Kemudian orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Man satara Allah fid dunia wal akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Kemudian yang ke-12, menjaga lisan. Mereka tidak suka ghibah, tidak menggunjing sama muslim. Ini juga dilarang dalam Islam, ghibah termasuk dosa besar. Dan disuruh menjaga lisan, sebab lisan ini yang paling banyak masukkan manusia ke neraka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akthara khataya ibni Adam fi lisanihi." Sesungguhnya kebanyakan kesalahan anak Adam itu di lisannya. Yang banyak-banyak kesalahan anak Adam di lisannya. Maka dia harus menjaga lisannya. Lisan ini yang paling banyak masukkan manusia ke neraka. Bahwa ada satu kalimat yang dia tidak sadari bisa masukkan dia ke dalam neraka dengan sebab itu. Sejauh timur dan barat, kata Rasulullah SAW. Dan dia tidak ghibah, menggunjing orang lain. Dan ini juga dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat. Dan juga dalam hadisnya. Dalam hadis yang sahih, Nabi juga bersabda tentang masalah ghibah. Membicarakan aib orang lain. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Kemudian yang ke-13, pemalu. Di antara sifat salafus saleh, pemalu. Dan malu ini merupakan akhlak Islam. Kita melihat hadisnya di buku ini. Kata Nabi SAW, "Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya." Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam itulah malu. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tabrani dari sahabat Anas bin Malik. Jadi kata Nabi SAW, setiap agama itu punya akhlak, dan akhlak Islam itu malu. Dan Nabi juga bersabda SAW, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Yang dikatakan malu itu perangai yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Dan melihat di footnote-nya itu, malu adalah akhlak yang mulia. Malu adalah perangai yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek, sehingga menghalangi orang tersebut dari perbuatan dosa dan maksiat, serta mencegah dia dari menunaikan kewajiban memenuhi hak orang-orang yang punya hak. Jadi malu ini akhlak yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perkara-perkara yang tidak baik untuk dilakukan atau dilihat oleh orang, ditinggalkan. Dan menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini merupakan sifat dari manusia, dia gak mau terlihat kemaluannya, umpamanya. Ini akhlak. Makanya ketika Adam dan Hawa itu diturunkan oleh Allah dari langit ke muka bumi ini, dari sorga, dikeluarkan dari sorga, maka dia berusaha untuk mencari penutup aurat. Karena itu sifat dari manusia, beda dengan binatang. Kalau binatang diumbar auratnya, nah itu binatang. Maka manusia dia berusaha bagaimana menutup auratnya. Dan ini malu, sifat dari manusia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk memakai pakaian. Nabi juga SAW juga memerintahkan demikian. Maka diatur auratnya. Aurat laki-laki dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Begitu juga aurat perempuan. Kalau aurat perempuan yang seluruh tubuhnya, aurat perempuan seluruh tubuhnya. Sampai Nabi bersabda SAW, "Al-mar'atu auratun idha kharajat istashrafa syaitan." Sesungguhnya wanita adalah aurat, dan apabila dia keluar rumahnya maka diiringi oleh syaitan. Dan Nabi memberikan penjelasan bahwa aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan yang boleh terlihat. Berarti semuanya harus tertutup, enggak boleh terlihat. Jadi aurat itu harus tertutup semuanya. Ini aurat wanita, dan Allah sebutkan dalam surah An-Nur dan juga dalam surah Al-Ahzab. Dan ini merupakan sifat malu yang harus dijaga oleh dia. Enggak boleh terbuka auratnya dia. Begitu juga wanita, dia enggak mau kumpul-kumpul bergabung dengan laki-laki, karena sifat malunya dia menahan dia untuk melakukan demikian. Seperti yang Allah abadikan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas, tentang dua wanita yang ketika laki-laki sedang mengambil air, maka dia menjauh. Enggak ikut campur gabung dengan laki-laki, tidak, dia menjauh. Karena apa? Malu. Dia punya rasa malu. Kemudian Nabi Musa AS menawarkan, kenapa kalian? Dia sebutkan bahwa orang tua saya sudah tua, dia gak mungkin untuk mengambil air. Maka Nabi Musa yang membantu untuk mengambilkan air. Jadi gak gabung dia, gak mau ikut dekat dengan laki-laki. Ini karena malu. Jadi wanita itu punya rasa malu. Secara umum demikian. Dan kita pun demikian. Secara umum gak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat karena malu kepada Allah SWT. Jadi seorang mukminah, dia harus malu kepada Allah SWT dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Gak boleh dia berbuat dosa maksiat atau mengambil hak orang lain. Ini gak punya malu. Nah, kadang-kadang malu ini ditempatkan bukan pada tempatnya. Seperti orang malu umpamanya sholat ke masjid, bukan pada tempatnya. Malu pakai jilbab, bukan pada tempatnya. Malu nuntut ilmu, bukan pada tempatnya. Jadi malu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Jadi malu ke masjid bukan pada tempatnya. Justru dia malu kalau dia gak datang ke masjid. Justru dia malu kalau dia tidak menuntut ilmu. Justru dia malu kalau dia berbuat dosa dan maksiat. Justru dia malu mestinya dengan terbukanya aurat. Jadi harus ditempatkan malu ini pada tempatnya. Dan juga gak boleh mengambil hak orang lain, dia malu. Hak orang lain yang bukan punya dia gak boleh diambil. Atau dia hutang pada orang, dia harus bayar. Dia punya malu. Kalau dia punya hutang, dia wajib bayar. Kenapa? Akan dituntut oleh Allah di akhirat nanti. Dia malu kepada orang yang meminjamkan uang pada dia, malu. Ketemu juga malu. Tapi sekarang banyak orang yang gak punya rasa malu. Dia utang pada orang, jelas utangnya, dan sudah ditagih berkali-kali gak bayar, tetap aja gak punya rasa malu. Ketemu pun gak ada rasa malu. Mestinya dia punya malu. Dia utang harus bayar. Dan kalau dia gak bayar, dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Karena ini berkaitan dengan hak manusia. Jadi kalau malu yang sebenarnya itu akan mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, saya enggak bawakan dalam buku Syarah Akidah ini, Nabi bersabda, istahyu minallahi haqqal haya, man istahya minallahi haqqal haya falyahfadh ra'sa wama wa'a وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Hendaklah ia menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Dan hendaklah ia selalu ingat kepada kematian dan busuknya badan. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Dan barang siapa mengerjakan yang demikian, maka sungguh ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan yang lainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam Takhrij Hidayatul Ruwah. Nabi menyebutkan SAW, istahyu minallahi haqqal haya, dalakan malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Man istahya minallahi haqqal haya falyahfadhi ra'sa wa ma wa'a Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, hendaklah dia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Wal yahfazil batna wama hawa, dan hendaklah menjaga perut dan apa yang terkandung padanya. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan hendaklah ia mengingat kematian dan juga busuknya badan. Di sini anda perhatikan, menjaga kepala dan ada yang apa yang ada padanya. Ada, yaitu menjaga apa? Menjaga mata kita, penglihatan. Tundukkan pandangan. Kalau melihat wanita, tundukkan pandangan. Sebab Allah memerintahkan dalam surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian lebih suci bagi mereka, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi ini perhatikan, jaga pandangan. Makanya Nabi melarang orang duduk di pinggir-pinggir jalan. Masuk gitu. Atau di pinggir masjid, kan perempuan juga lewat. Disuruh masuk. Sebab akhirnya nanti melihat wanita yang lewat. Nabi pernah melarang para sahabat, "Iyyakum wal julus ala turqat," adalah kalian jauhkan dari kalian, jangan duduk di pinggir-pinggir jalan. Kata para sahabat, "Kami tidak ada tempat ya Rasulullah kecuali ini." Kalau demikian kalian terpaksa untuk duduk juga, Nabi suruh apa? Ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Wa kaful adza, menahan gangguan. Wa raddus salam, menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, mencuri yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kalau itu terpaksa. Kemudian juga menjaga telinga, pendengaran. Jangan mendengarkan yang tidak bermanfaat. Jangan mendengarkan yang haram. Jangan mendengarkan fitnah. Jangan mendengarkan ghibah. Jangan mendengarkan musik. Karena musik hukumnya haram dalam Islam. Kemudian menjaga lisan. Menjaga kepala apa yang ada padanya, menjaga lisan. Jangan berkata yang keji, kotor, jorok. Jangan berkata dusta. Jangan ghibah, jangan memfitnah dan yang lainnya. Dan orang yang menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, dijamin dengan surga. Kata Nabi SAW, "Man hafidha baina lahyaihi wa rijlaihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjaga apa yang ada antara dua jenggotnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, maka dia akan masuk surga. Hadis ini sahih dari Tirmidzi dan Hakim. Jadi harus dijaga ini. Kemudian juga di sini sebutkan lagi, "Wal yahfazil batna wa ma hawa," dan dalam dia menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Itu jaga perut, itu dia harus makan makanan yang halal, jangan yang haram, jangan yang syubhat. Jadi dia harus perhatikan itu, mata pencariannya harus jelas, yang dia cari, yang dia makan juga dari barang yang halal, bukan yang haram. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula bih." Kata Nabi, tidak masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih layak bagi dirinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Darimi, Ahmad, Abdul Razzaq dan Musannaf, Abad bin Humaid, Ibn Hibban dan Hakim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda SAW, "Kulu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bi." Setiap badan yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih layak baginya. Hadis ini sahih dari Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, Abu Ya'la al-Musnadnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani sahih Jami' Shaghir. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut baginya. Makanya harus kita jaga ini, yaitu jaga perut dan apa yang dikandungnya. "Wal yadhkuril mauta wal bila," kata Nabi, hendaklah dia selalu ingat kepada kematian dan busuknya badan. Kalau dia malu kepada Allah, maka dia ingat mati, bahwa dia pasti mati dan pasti kembali kepada Allah, agar dia mempersiapkan dirinya dengan amal-amal saleh, karena dia pasti mati. Allah berfirman, "Kullu nafsin dzaqatul maut," setiap jiwa pasti akan mati. Dan ingat tentang busuknya badan. Kemudian kata Nabi SAW, "Waman aradal akhirata taraka zinata dunia," dan barang siapa yang menginginkan akhirat, tinggalkan kehidupan dunia. Maksudnya perhiasan dunia. Bukan berarti dia enggak mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Wajib mencari nafkah. Tinggalkan perhiasan dunia yang banyak menipu manusia ini. Tinggalkan. Banyak orang sudah dilalaikan dengan membanyak-banyakkan harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian sudah dilalaikan dengan berbanyak-banyak harta sampai kalian mengunjungi pemakaman, maksudnya sampai kalian mati masuk ke liang kubur. Kemudian Nabi bersabda, "Faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allah haqqan." Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar malu. Maksudnya, barang siapa malu kepada Allah, untuk perhatikan, malu kepada Allah dengan sebenar malu, hendaklah dia menjaga kepala dan apa yang ada di kandungnya. Menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Ingat kepada mati dan busuknya badan. Yang keempat, dia meninggalkan perhiasan dunia ini. Ini empat. Maka orang melakukan demikian, kata Rasulullah, dia malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah. Jadi kita harus berusaha bagaimana menjadi orang yang malu. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pemalu. Begitu juga disebutkan dalam hadisnya bahwa Allah SWT kata Rasulullah SAW, "Inna Allah hayyun sittirun yuhibbul haya wasitra." Nabi bersabda SAW, "Inna Allah hayyun," sungguhnya Allah itu pemalu. "Sittirun," Allah itu maha penutup. Allah cinta kepada malu dan juga asitra, menutup. Artinya kita jangan membuka aib orang lain, tutup. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad dari sahabat Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, dan hadis yang sahih. Jadi akhlak apa, malu ini merupakan akhlak Islam, dan malu bagian daripada iman. Yang antum sudah hafal hadisnya bahwa Nabi bersabda bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa malu itu, bahwa iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi dari cabang iman itu yaitu mengatakan kalimat la ilallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu bagian daripada iman. Hadis sahih dan Bukhari Muslim dan yang lainnya. Kemudian diantara bentuk akhlak yang lain yaitu banyak memaafkan dan sabar kepada orang-orang yang menyakiti. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'ardil jahilin. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'ardil jahilin. Jadilah pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf dan peduli, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi kita disuruh sabar dan juga banyak memaafkan. Banyak orang-orang yang menyakiti kita, disuruh kita sabar. Terutama dalam dakwah ini, dicela, dicaci, dimaki, difitnah, dituduh berbagai macam. Sebagaimana para anbiya wa rasul alaihi salatu wasalam dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Disuruh sabar. Jadi kita harus sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwakan ilmu, sabar juga dalam menghadapi cobaan, ujian dan musibah, dan sabar juga dalam menghadapi gangguan manusia. Ini sabar. Begitu juga syukur. Meskipun kita enggak bahas di sini tentang syukur karena sudah disebutkan sebelumnya di bab sebelumnya. Sudah kita bahas di bab ke-78. Ya, Ahlussunnah menyuruh kaum muslimin untuk sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, syukur ketika mendapatkan kesenangan, serta ridho terhadap pahitnya qada dan qadar. Itu sudah kita bahas di poin ke-78 di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Maka saya enggak ulang lagi tentang sabar dan syukur, itu juga termasuk akhlak yang mulia. Karena sudah kita bahas di poin ke-78. Kemudian yang ke-15, banyak bersedekah, dermawan, menolong orang-orang yang susah, tidak bakhil, tidak pelit. Jadi orang yang beriman itu banyak sedekah. Ringan tangannya, banyak membantu orang, dan ini akhlak yang mulia. Sebab Nabi bersabda sallallahu Nabi Muhammad sallallahu bersabda inna Allaha karimun yuhibbul karam wa ma'ali al-akhlaq wa yubghidu sifsafaha. Sesungguhnya Allah itu karim. Allah Maha dermawan dan Allah mencintai orang yang dermawan dan Allah mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Dan Allah membenci akhlak yang rendah. Akhlak yang rendah ya sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit, kedekut itu akhlak yang rendah. Dan gak mungkin orang yang beriman itu akan bertemu dalam hatinya antara iman dengan kebakhilan. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Kata Nabi, tidak akan mungkin bertemu antara kebakhilan dengan iman dalam hati seorang mukmin selama-lamanya. Kalau dia beriman, mesti dia mesti dermawan. Dan gak perlu ditahan dari harta ini. Karena harta yang kita miliki semuanya pada akhirnya milik siapa? Milik Allah. Kita diberikan oleh Allah. Maka lepas tangan ini, jangan ditahan. Apa yang ada pada kita, kita sedekahkan, kita infakkan. Kata Nabi SAW, ma naqasat malun min sadaqah. Gak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Nabi juga bersabda, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Tidak akan kurang harta seorang hamba dengan sebab sedekah. Enggak akan kurang. Maka harus dermawan. Dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk banyak sedekah, banyak sekali dalam Al-Qur'an. Nanti Anda bisa lihat di surah Al-Baqarah, di surah Ali Imran dan surah-surah yang lainnya yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan Nabi juga ketika menyebutkan tentang wanita yang paling banyak masuk neraka, Nabi anjurkan mereka sedekah. Ya ma'asyaral nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aktsara al-nar. Wahai para wanita, sedekahlah kalian karena aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Banyakkan sedekah. Ini akhlak yang mulia. Karena itu bermanfaat buat dia di dunia dan juga di akhirat. Dan juga banyak membantu kaum muslimin dengan sebab dia banyak sedekah. Jadi harta yang dia sedekahkan itu baik buat dia dan manfaat buat dia di akhirat nanti. Adapun yang dikumpulkan dari harta itu sebanyak-banyaknya, dia kumpulkan di rumah, di bank, disimpan, dia miliki yang lain. Kalau dia mati, bukan milik dia. Milik siapa? Ahli waris. Tapi kalau dia sedekahkan, milik dia nanti di akhirat. Yang sedekahkan, yang dia infakkan, dia bantu kaum muslimin, bermanfaat buat dia. Di dunia dan juga di akhirat. Makanya akhlak yang mulia, itu banyak sedekah. Makanya Nabi orang yang paling dermawan. Dari semua manusia yang paling dermawan adalah Rasulullah SAW. Terutama pada bulan Ramadan. Sangat dermawan Rasulullah SAW. Seperti angin yang berhembus. Kemudian yang ke-16, mendamaikan orang yang punya sengketa. Ini juga akhlak yang mulia ini. Ketika ada orang yang bersengketa, kita damaikan. Bukan malah ditiupkan fitnah supaya tambah sengketanya. Bukan. Bagaimana islah? Karena afdalu sadaqa islahu dhatil bait. Seutama-utama sedekah mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Seutama-utama sedekah. Makanya seorang mukmin dia berusaha bagaimana dia mendamaikan. Bahkan perkataan yang paling baik mendamaikan orang. Antum bisa lihat di dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillahi fa sawfa nu'ti ajran 'azima. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 114. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari bisikan-bisikan mereka, obrolan mereka, omongan mereka, enggak ada manfaatnya. Artinya enggak ada kebaikan illa kecuali man amara bisadaqatin, orang yang menyuruh manusia untuk bersedekah, itu manfaat, menganjurkan orang bersedekah. Au ma'rufin, atau menyuruh manusia berbuat kebaikan. Au islahin bainas, atau mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'ti ajran 'azima. Dan barang siapa melakukan demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan berikan ganjaran yang sangat besar. Jadi Allah menyebutkan tiga ini amalan: sedekah, menyuruh yang ma'ruf, kemudian mendamaikan manusia. Itu ganjaran yang sangat besar. Makanya islah, kalau ada orang ribut islah. Ada suami istri ribut islah. Jangan asal jawab aja. Jangan mendengarkan sepihak. Laki-laki datang ceritakan istrinya, jangan dengarkan. Perempuan datang kepada kita dengarkan ceritakan suami, jangan dengarkan. Kecuali istilah dua-duanya datang, kita damaikan. Jadi bagaimana mendamaikan orang itu supaya rukun lagi? Bukan disuruh untuk pisah, bukan. Jangan juga menjawab sepihak. Belum tentu omongan si suami benar tentang istrinya, belum tentu omongan si istri juga benar tentang suaminya. Kebanyakan bohongnya. Maka damaikan dia supaya tetap rukun. Jangan dipisahkan. Jadi usahanya seperti itu, damaikan. Orang yang bersengketa damaikan. Saudara dengan saudara, family dengan family, teman dengan teman, dan yang lainnya, suami istri, itu harus usaha kita mendamaikan. Kemudian yang ke-17, tidak hasad, tidak dengki, tidak iri, tidak berburuk sangka sama mukmin. Ini hasad, dengki, ini penyakitnya kaum muslimin. Termasuk juga ini pada asalnya hasad dengki ini penyakitnya orang Yahudi. Kemudian menular kepada kaum muslimin. Dan ini umumnya orang dengki, iri. Dan sangat disayangkan itu terjadi pada thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Dan sangat disayangkan lagi terjadi pada para dai. Antara ustaz dengan ustaz saling iri, enggak boleh dalam Islam. Dengki, iri ini hukumnya haram dalam Islam dan termasuk dosa besar. Dengki, iri. Antum bisa lihat dalam kehidupannya, orang umum nih, antara pedagang dengan pedagang, antara pekerja dengan pekerja, antara pengusaha dengan pengusaha, ini iri mereka. Mestinya enggak, kalau dia beriman, pedagang ini orang yang beriman, enggak usah iri. Orang yang sama jualan dengan dia, insya Allah rezekinya pasti akan. Orang umum aja, orang awam, itu dia dagang jenis makanannya sama, tapi semuanya laku. Antum bisa lihat, ya di pinggir jalan, jualnya sama. Yang satu jualan ikan, yang lain juga jual ikan. Yang satu jual sop, semua jual sop. Tapi lakunya sama. Ada kurang lebih di antara mereka, wajar. Tapi mereka gak iri. Mestinya diambil pelajaran. Tapi sayangnya justru antara sesama orang-orang yang ngaji saling iri. Ya. Di antara pedagang itu saling iri. Gak boleh dalam Islam. Dengki ini berbahaya, merusak hati, merusak ilmu, merusak amal, merusak usaha, juga menghilangkan barokah dari usaha kita, menghilangkan barokah dari ilmu kita. Makanya Nabi bersabda SAW, umat Islam ini akan jaya selama mereka tidak hasad. Kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka tidak saling dengki, saling iri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Dhamrah bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Jadi manusia tetap dalam kebaikan selama mereka tidak saling dengki dan iri. Jadi dengki iri ini penyakit, dan ini banyak terjadi terjangkit pada para pelajar, dan sangat disayangkan terjadi pada para dai, para ustaz. Dengki dia, iri dengan ustaz yang lain, enggak boleh dalam Islam. Hukumnya haram dan dosa besar. Kemudian yang ke-18, yaitu berani dalam mengatakan kebenaran dan menyukainya. Syaja'ah, sifat syaja'ah ini penting. Makanya mujahid yang paling besar itu dia mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim sampai dia dibunuh. Ini termasuk syuhada. Jadi yang pertama Sayyidul Syuhada itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, orang yang menyatakan kebenaran kepada penguasa yang zalim sampai dia dibunuh. Makanya kata Nabi, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bahwa seutama-utama jihad mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Ini diantara akhlak salafus saleh. Saya sebutkan 18, masih banyak lagi. Seperti mempunyai sikap berhati-hati, tidak terburu-buru, sikap bijaksana, sikap penyantun, sikap sayang, rahmat kepada kaum mukminin dan kepada makhluk yang lain. Ini sifat dan akhlak yang mulia. Itu diantara akhlak salafus saleh. dan akhlak ini mempunyai hubungan yang erat dengan akidah dan manhaj. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, diberikan kekuatan untuk meneladani akhlaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan tidak boleh sekali-kali orang mengatakan bahwa salaf itu tidak punya akhlak, tidak boleh. Ada individu mereka akhlaknya kurang, cacat, tapi tidak boleh menisbatkan kepada salaf, tidak boleh. Karena kalimat ini merupakan celaan terhadap generasi yang terbaik dari umat ini. Adapun kesalahan dari akhlak tiap individu, maka tidak ada seorang manusia pun yang ma'asum terhadap dosa. Dan diantara akhlak yang mulia, diantara ayat yang mulia yang berkaitan dengan akhlak, yaitu Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'aridil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan juga kita jangan lupa berdoa kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang mulia, seperti doa Nabi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsani illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia, karena tidak ada yang bisa menunjuki kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang jelek, karena tidak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang jelek kecuali Engkau ya Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsani illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta. Hadis sahih dari Muslim dan yang lainnya. Begitu juga Nabi berdoa, Allahumma jannibni muqaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang jelek, dari amal yang jelek, dari mengikuti hawa nafsu, dan juga dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dan sahih riwayatnya. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Mudah Allah memberikan hidayah taufiknya menunjuki kita kepada akhlak yang mulia, dan kita diberikan taufik untuk bisa melaksanakannya. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari akhlak yang jelek dan diberikan kekuatan kita untuk menjauhkannya, akhlak yang jelek itu. Itu saja kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.